Man tarokat dunya ahabbahu Allah. Wa man tarokat dzunuba ahabbahul malaika. Wa man hasamat tama'anil muslimin ahabbahul muslimin. Man tesapane wong taroka iku ninggal sapa man adunya ing donya. Wong sing gelem ninggal donya bi'an aqalla gambare arep yanto yen nyithekno sapa wong. Nyithekno asyab'a, ono sing maca asyab'a ing warak. Wal aklalan nyithekno mangan. Termasuk ciri utama gedeng donya atau ninggal donya. Cirine iku wa abghadha lan ora seneng sapa wong. Wa abghadha lan ora seneng sapa wong atau benci sapa wong asana aing dipuji minan nasi sing manusa. Wong sing ninggal donya iku nak mangan rakeh-akeh terus ora seneng dipuja-puji ahabbahu. Mongko mesti seneng go ing man sapa Allah taala sapa Allah taala. Perkali anakku krono saat teman-teman aku taruh kabir harus ninggal sopeman, ninggal arya aing ria, wat tafakhurolan agul-agulan atau sombong-sombongan, tafakhur itu api-apian. Li anakku krono saat teman-teman aku taruh kau ninggal sopeman arya aing ria, wat tafakhurolan kumaluhur utawa gagah-gagahan. Wong ninggal dunia, itu mesti disenengi Allah. Mergo dekne berarti wis ninggal ria lan ninggal tafakhur. Waman tesapane wong utarokan ninggal sapa man adzunuba ing dosa. Wong sing gelem ninggal pira-pira dosa. Ahabba mengko seneng kuwi man sapa al malaikatu malaikat. Wong sing ninggal dosa iku yo ngenakno malaikat. Ya ana usono satu meniman iku layut ibu iku ora beratno sapa man al katabata ing malaikat tukang nyatet. Malaikat nyatet duwe amtok wis kesel. Jadi wong kok ninggal dosa iku malaikat seneng mergo ora keselen apa ada geneman ngono iki sen awawi kok ora Sidina Usman ketoron wong Jawa nah Sidina Usman ngendikan wong ninggal dosa senenge malaikat jadi Imam Nawawi mergo gak ngel-ngelo malaikat to nyada ketoron lagi Jawa dadi ngaten tak terangno kulo nate maca teng hadis niku malaikat iku yo payah tenan. Yo keselan jadi sapa malaikat boten apa. Kula nu gadah wiridan sering tak waca tapi arang-arang. Kok nak tak waca terus malaikat sambat ning pangeran jare ra kelar nyatet. Terus ana wiridan-wiridan sing at-abal malaika. Iku termasuk wiridan sing sering kula waca niku alhamdulillahi minal mizan umuntalil mabablah ridho malaikat dumatur ya Allah. Boya orang itu bacanya kadang-kadang kenapa ya malaikat? Karena saya harus mencatat sak kebai langit sampai nopo bumi. Boya tu sering-sering. Kamulane tak wajah sakulan bisa. Jadi aku toleransi gula sampai nopo malaikat. Jadi kalau niku empati, you know. Jadi malaikat itu yo kesel kan? Asal liane pangeran itu yo kesel. Cuma kesel malaikat itu yo rako yo kesel ibu, tapi yo kesel. Lainnya jari saya nawawi, nak ono wong kami dosa terus, malaikat yo kesel mereka nyatet. Termasuk kesel itu nak nyatet wong ngomong esok sampai sore rano gunane. Mereka malaikat itu mangkel di lebok no kanan ora omongan ape, di lebok no kiri ora omongan ape. Iku yo marai kesel secara psikologis. Nek ini so berdebat secara pengkategorian. Omongan ngelantur misalnya rugen jago no Mustafa. Iki kang bisa sembelih lembok do mati kan ditulis dosa iku ora dosa. Ditulis ape wong kiai kok amen mikir duit kan. Paham. Akhire sambat urip wis takdir kamu Mustofa. Yo takdir. Terus bareku bakas bisnis opo nek ngono kan yo ngel-ngel malaikat. Dilebokno ape kok kiai kok kecangkeman donya, dilebokno elek nyatane ora ngrasani rondo kan di akhire kan. Jadi malaikat itu ya gak ada kesel ya. Karena malaikat itu ya makhluk ya gak ada sentimen, ya gak ada apa? Sentimen malaikat gak ada sentimen yang paling dohir itu kayaknya hadis sohain itu konten kayaknya pengajian, kadusnya ini jenis pengajian terus dari pangeran innalillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi awang di malaikat yang tukang melaku-melaku terus ketika ketemu khilaqot zikri, majlis zikir mereka ikut. Dan mereka semuanya kata Allah, kamu harus mencatat mereka orang yang saya ridhoi, saya ampuni. Malaikat yang muni oke, tapi yo nak dream gini, muni gini. Inna fihim rajulan khotta. Di antara mereka ana wong sing pegane salah Gusti. Mereka ikut majelis juga niat ngaji, golek kancane ning kono. Dadi ora niat ngaji, mergo ana kancane ning kono. Dene ngenteni akhire ning majelis iku. Pokoke ora niat apa? Ngaji. Ya contone iso diterusno nggih dari bojo, nggih dari utang macam-macam lah. Pokoke ora niat apa? Ngaji. Tapi apa dewe pangeran? Ora dari pangeran. Hum al qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Orang malaikat, masa sing rono ora niat ngaji lah, aku wis sumpah anggere wong bergabung wong iku ora bakal celaka. Wis kudu mbok tulis apik. Ya akhirnya muni ukir, tapi protese. Protese dadi. Dari sapa malaikat gak duwe apa? Protese itu kowe. Kaya rai-rai sampeyan diangkat dadi khalifah, malaikat ya protes atas alu fiha mayusidu fiha wis ikut dima. Ora rai-rai ngoten nek dadi khalifah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nukot disulah pantasnya rak pulau jadi pemimpin orang tukang maca apa malaikat pangeran uniknya ranerang no berko pangeran ya bersa anak gue kelakuan yang ngono yora kok temen orang manusia apa ya orang orang orang apa terus pangeran ngendikan ini alammu mas gue urah apa orang aku jadi sing ngono tok jawab gue urah apa orang aku ya jagoan sering dosa ya mari ngel-ngel no malaikat yo nak nganti mbok ngel-ngel dendam repot pala napa repot di annahu korona saat temen man sing tarokat dunu iku layut ibu rangel ngelo sapa man al katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis katabe jamae katib atus kafirin kafaro atus ning Quran iku ula ika humul kafaratul fajara dadi di antara jamae kafirin kafaro katibin katabah fajirin fajar li annahu korona saat temen man iku layut ibu iku ora ngrepono sapa man al katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis Allah dina rupane kata bayak tubuh nak kang podo nulis sepuluh dina saya ati yang berobro ngamal lele. Orang ngel ngelo malaikat sing tukang nulis ngamal lele. Jadi mulane hati-hati ke hubungan be malaikat. Mulane fatihai ke malaikat karubiin ruhaniin. Terus sering di fatihai kiai. Gue ben rapati sentimen. Paham gue ben rapati nopo. Contoh sing paling masyur ke Jibril. Fir'aun iku bareng ati tenggelam. Iku yo iman. Fir'aun itu bareng api tenggelam ke iman itu masyur binasil Qur'an amantu annahu la ilaha illalladhi amanas fihi banu Israel aku itu iman nak pangeran ya pangeran bani Israel segampangannya muni la ilaha il itu Jibril itu mangkel kok penak ning donya ngaku pangeran budiga sana pe mati husnul itu langsung diseseli apa? Lemah fa'akhoda Jibril qabdatan min turabin wa dassahu fi fihi Fir'aun karena lemah disesli cangkemnya kok penak ke Husnul Khotimah cita-cita aku nyiksa kue kok ke Husnul Khotimah jadi wah ya malaikat itu sentimennya Masya Allah tenang. Nah, tapi zaman kita ngaji cilik jadi malaikat rada sentimen itu ya ilmu zaman cilik gede ya rubah ya ngandel kayak cilik dikandani jadi malaikat itu rada nafsu rada mikir ya ngandel tua-tua ya rapati ngandel tapi ya kue nak mulai ngaji cilik juga ngambil ilmu cilik. Ya pelem nabi enam ya kecut tapi tua ya mateng ya orang sabuk protes. Nanti kau tambah suben tua-tua mana ya tambah mau kumpul kue ya orang lagi buk protes. Wah ya ujilah kau kumpul. Tapi ya pantasnya kumpul. Bodoh rajin sih tapi suben di sawah ya kumpul. Jadi malaikat nggak tahu. Iya gak ada sentimen. Tapi aku mau semuanya terkendali raka yo kita. Kita itu raka terkendali sekali dia sentimen hasut be wong. No. Nah malaikat buatan sentimennya aku cek filah walilah. Aku mau. Sangking mangkele malaikat teng sinten Fir'aun wong bedigasan sak dunya-dunya ne bedigasane kelas tinggi ngaku pangeran mangkel Jibril wong kok ana wong aku napa kok penak pe mati tobat dadi maca la ilaha illallah wong genep diseseli lemah be sinten Jibril ben ora kasil husnul dadi sampean mbah iku debati Jibril be Fir'aun karo aku debat sebetulnya saya sayyidul husnul khotimah kok debat sekarang ono pengadilan ahok ala garu-garu pengadilan di hukum publik itu pengadilan jadi itu tadi itu boleh ya Jibril melakukan itu boleh karena tadi orang itu kalau senang pangeran pasti punya sentimen fillah, punya ghirah fillah. Jadi pasti dalam pengadilan itu dimenangkan Jibril karena husnul khotimahnya Fir'aun itu salahnya kan dia sudah tenggelam. Itu biman zilatil ghorghoroh. Dia biman zilatil ghorghoroh. Kaya wong sing wis kler-kler. Mestinya tobat yang masih rasional, masih ikhtiaron itu ketika dia mestinya di tepi apa? Pantai. Itu masih ikhtiaron. Tapi ketika wis tenggelam, tapi masih sadar gitu, tapi sudah halatan ittiroriatan gitu. Kondisi yang sudah semuanya terpaksa. Itu sudah tidak diterima tobat. Sehingga kalau sudah tidak diterima tobat, Jibril juga terima sesuci kalimah thayyibah dilafadzno sinten? Fir'aun. Ini sentimen yang bagus. Sehingga nanti di pengadilan pasti menang siapa? Jibril. Karena ini sudah halatan ittiroriyah. Makanya dalam fikih itu misalnya pitik, ya mus ya kowe sing pitik tendang sepeda motor. Duar. Ya jekno nyawane tapi kejet-kejet kan. Kejat-kejat terus rohin ke susu disembelih. Terus disembelih sampai anak putune. Iku ora oleh, iku haram karena dia punya nyawa itu sudah nyawa sing itiroriyah napa? Nyawa napa? Itiroriyah. Itu nak ning fikih kan dijelaskan, jika dalam kecelakaan ayam itu pasti punya hayatan mustatirah, hidup yang masih normal, maka dihukumi hidup sejati. Sehingga kalau disembelih berarti kayak nyembelih hewan hidup. Tapi nek kejat-kejat kan kejat-kejat, menculot-menculot, buat cekel ya seorang roh, terus buat sebelah. Itu jenisnya khayatan itiroria. Itu kalau di sebelah, berarti kayak nyebelah kewan sing mati. Paham kan ya? Tapi nak berkecelakaan, kena sikile, cek pilih-pilih, roh rohin, cek roh, roh pilih-pilih. Terus berharap diobati, cek pilih sebelah. Cek halal itu. Perkara ini, cek di halatan apa? Ikhtiarian apa? Halatan? Ideal ya, jadi orang aturan itu. Nah, neng diso ora asal cek kejat. Oh, sebelah bukan mati orang iso. Iku mau nulis, mau barola ya mesti pemenang yang kena dasi. Kejat itu prosedur standar. Panjang uang apa mati, udunnya kejat. Orang kau perkorai cek, ure, faham gak? Iku tuh galak yo, ekor cecek. Apa? Pedot. Iku standarnya jangan kudu kejat. Tapi kau coba arah dicek. Ure, wis pancen ngono, aneh-aneh. Masuk kebo bar disembelih kuwi ora langsung mati ya, kejet-kejet sik ku standar iku. Yen prosedur malaikat gawe ngono. Paham ya? Nah, sekarang ketika Fir'aun tenggelam kejet-kejet itu sudah itiroriyah, bukan apa? Ikhtiariyah. Satu gerakan sing sudah semuanya itu itiror, apa? Itiror. Itiroriyah itu sudah di luar napa ikhtiar, di luar karepe sen. Lah itu tobatnya sudah enggak di Lan kula suwun nggih, kula mun ngandel kula, sampean sementara lah paling gak sampai ke alim kaya aku. Kowe nak eling pangeran pas ngopi. Misale kepeksa ke rokok ya pas rokok. Karena itu halatul ikhtiar, napa halatul pas ngopi seneng-seneng pangeran. Kaya apa mletene wong ngopi? Wong ngopi utawa wong ngopi es teh pas mlete pas sadar eling pangeran. Niku jelas ikhtiar ya. Pas iku kowe seneng rada ya iso, seneng maksiat iso wong waras. Jebule seneng. Tenda guys loro rada setruk, anak mulai nyio-nyio, kanca mulai nyio-nyio, wis ngising ning bantal, sabet. Seneng pangeran jare pangeran, bangkune wae kene ra seneng aku. Berat iki, napa? Berat. Ana kula nate ngalami kasep niku. Saurep-urep kula nate ngalami kasep ya pas mangan, karena itu tadi. Meskipun sekian menit, sekian detik kok wong-wong sing para pangeran niku ngukur ukuran parti itu ketika halatan ikhtiar ya, ketika apa? Halatan ikhtiar ya, itu kita benar-benar normal fit dan waktu yang paling kita senang, misalnya umumnya orang lanang misalnya bar ngopi, waktu paling kita senang itu kita peruntukkan apa? Kadang-kadang lo bar ngopi ya mikir, gusti lo mati gue rasa seneng lo sih, terus saya mulang, saya berjuang mau nih suarga terus ngeloni widadari. Agi agama ini kan untungnya apa? Ini kan hadir nafsi, ini urusan pula. Makanya banyak ulama yang enggak senang mati. Banyak ulama yang enggak senang mati. Bukan karena enggak ingin surga. Karena kalau saat di dunia, Gusti masih bisa sujud sama jenengan, masih bisa mulang berjuang. Dan nak mati, orang ngelawan widadari, wak hadir nafsi. Pokoknya nak mabun rokok, malah perah malah. Gitu. Itu lebih parah lagi. Sehingga mereka memikir hadir hadadin, memikirkan agama dibanding kepentingan sendiri. Makanya dalam fatwa-fatwa ulama, sebenarnya orang perang minta syahid itu salah. Kalau ditakdir syahid bagus, kalau minta syahid itu enggak baik. Karena dengan Anda syahid artinya berakhir Anda berjuang li ilahi kalimatillah. Karena niat berjuang ila ilahi kalimatillah. Semua teks hadis gitu. Kamu kalau jihad harus niat ila ilahi kalimatillah. Mengangkat kalimat Allah. Niat mengangkat artinya kamu masih mati apa hidup? Bisa memberi kontribusi mengangkat. Coba sama jawab. Masih hidup. Makanya kalau kamu enggak usah punya cita-cita ingin syahid. Kalau ditakdir syahid urusannya Allah. Paham nggih? Saya ulang lagi, ditakdir. Tapi kamu enggak usah kepengin syahid. Mereka nak kepengin syahid kadang-kadang enggak memenuhi standar keamanan, sementing nang mati. Kalau latihan pencak silat sik sementing nang mati. Padahal dengan nang mati mesti ambisi menang ning swarga, nang lon widadari, trauma bojo elek ning donya macam-macam kan terus panjang napa? Makanya kalau ingin perang misalnya atau ingin apa saja sok ini ae dililai kalimatillah. Meskipun nanti di antara takdir kita mungkin mati. Karena kalau mulang juga seneng, itu seneng banget. Kulo nunggu gue kesel sangat malam ini. Kulo di dalam itu minta banyak kayak sedur gak budut minta kulo kan ngisi akhir sana tentang madrasah matoleh hajat. Jadi di dalam kulo tentang matoleh ngantos setengah setunggal. Terus kulo wangsul tentang dalam ngantos jam kali subuh terus meriki. Ya pikiran kulo sederhana. Mereka kulo cek ikhtiari. Dan ikhtiari gue cek, ya cek waras, cek ikhtiar. Kuatir kulo keliling pangeran sebenarnya seloro-loronan. Ini gue gak keren, apa? Orang apa? Mungkin dia diterima saking api ane pangeran, tapi buatan keren. Kelasnya rendah sekali. Nah, wanyen waras tenan ya saiki napa? Saiki. Mumpung halatnya masih halatan ikhtiar ya napa? Halatan ikhtiar. Semuanya masih dalam kendali kita. Paham ya melane nek iso ya ikhtiar tau'an. Tau'an niku nurut kelawan ikhtiar. Aukarhan niku dawuhe pangeran. Tapi kan arah nurut jare pangeran dia tak peksa. Wong amin kelayaban ae pas sehat. Pangeran kepinginnya wong lanang ora kelayaban dipeksa disetrukno. Nah iso ya ora kelayaban zaman urung stroke. Paham? Lah nek iso Gus, yo ngenteni wae. Tapi aja lah. Sak iso kire kok malah. Yo Mas yo ngono. Ada di kok ora kan. Wis mari. Aku tuh gak tahu ya kalau Gusti bocah serapati keluyuran ujian kau. Kita wari cara nih jadi wong sing parek pangeran gitu. Jadi hukumnya pangeran gue sih to. Gini gue wong uripku kon ibadah. Ya yuhal mutasir kum fa'andir. Jadi kira usah kepengen kesusu mati. Mau nak ditukar mati ya mati wae. Tapi rasa kepengen. Biye biye dengan kita hidup gue nambah-nambahi jumlah wong sing sujud. Yang pangeran. Biar dengan kita aja urip nambah jumlah wong ngaji. Kan lumayan nggo rame-rame. Paham nggih? Nek nang Jakarta yo nambahi suarane Anis kan yo lumayan aja urip. Wis mati ora iso nambahi. Yes. Kok nggo rame-rame. Nggih napa? Rame-rame. Dadi kadang-kadang wong ngaji ilmu iku mau berdasar zuhud. Mergo rafadho ilu syuhada, wong sing mati syahid itu dekne kepengen mati. Dia gak mikir dengan dia mati berakhirlah sudah dia memberi kontribusi li'ilai kalimatillah dan teng hadisnya seperti itu mangko talalitaku na kalimatu wahyal ulia iku fahuwa syahid dewe ngira dewe kanjeng Nabi wong perang kok niate kalimatu wahyal ulia iku dekne syahid berarti niatnya dia kan memberi kontribusi terhadap li'ilai kalimat lha kok sing ditedir mati kita sebut syahid. Ora kok min awalil amri rapati jaga keamanan, kapok melarate terus semangat. Semangat benang apa? Mulane cara kula perang panglima perang. Mustofa Ruhin rata. Oh, semangat syahid mesti itu. Kira-kira panjang ngene iki mesti. Wah. Ken kok gak tameng? Oh, mboten. Alamat iki salamat mesti. Alamat. Padahal sih suka-suka, nganggo standar apa? Kawan. Kan gak ngono ta, mboten. Lah pedang wis rusak kabeh. Oh, ora ngono mboten. Wah, alamat ino. Tapi ya ape dibanding wong kafir ya ape iku. Cuma itu kelas yang kurang. Terus bukti ketiga dari ulama-ulama. Nyatanya semua nabi itu tidak ditakdir mati syahid di medan perang. Itu bukti tentu Allah memilihkan nabi itu yang ter kayak apa Nabi muji orang yang meninggal syahid. Tapi enggak ada Nabi yang ditakdir kabudut di ma'rikatil kufar. Ya tentu semua Nabi syahid. Pokoknya enggak ada yang ditakdir sedemikian cara Nabi kabudut. Karena kalau Nabi kabudut berarti simbol ilahi kalimatillah itu hilang. Meskipun tentu kita berkeyakinan semua Nabi kabudut apa syahid musuh dengan cara yang berbeda. Tapi enggak ada yang kabudut fi ma'rikatil kufar ketika duel apa? Duel apa? Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan syahid menurut ulama, ya kita khusnudzon, semuanya kita khusnudzon. Kalau orang yang mati syahid fi ma'rikatil kufar itu syahid bagus. Tapi saya sebagai ulama ngikuti ulama-ulama dulu, kamu jangan punya niat syahid itu bentuknya yang seperti itu. Maksudnya aku nang perang, nang mati mesti terus ambil. Nang mlebu swarga, nang ngeloni widadari mesti urutane kan. Enggak, isunya kita perang di takuna kalimat wahiyal aulia. Wa kalimat ladina kafarus sufla. Nah, jadi kan baca ala kalimat ladina kafarus sufla wa kalimat wahiyal aulia. Ya sudah, setelah itu mungkin kita ditakdir kalau itu enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau min awalil amri kowe ora pati safety lah, ora pati jaga keamanan, rapati opo. Lah ora perang ora tajak mus, kowe rugen wis ra talpon. Wis janji ya, Gus. Kos. Sama sarungan terus edar-edar. Lagi perang rong detik wis mati sih. Wah, malah ngel-ngelo wong. Orang oleh lani ngaji di kuna opo tahu kulo para ulama ketika sampean delok teng tafsir Syekh Nawawi ketika wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwa itu beliau cerita fatwa ulama tentang niat syahid ya niat apa syahid. Soal Nabi ngendikan fadhila syuhada tentu iya kita percaya orang yang mati syahid itu begini-begini fadilahnya begini oke itu iya tapi ada aturannya untuk sama seperti kita sholat, sholat kenapa di tompo pangeran? Sholat itu juga itu niat sholat tempat di tompo pangeran. Toh itu hadir nafsi sholat yang di tompo pangeran. Gua nanti tompo aku di bawah nuswargo. Ujung-ujungnya gua nangloni. Ida dari. Yo orang niat sholat itu senyati. Waku minas sajidin warka umar rokin. Gusti, banyak adoni wong nindonya gua sujud. Pantas aja dengan disujudi. Ite us, itu di tompo pangeran malah. Kalau balik malah, kena niat sholat yo. Gusti pantas aja dengan disujudi panjang jenengan pangeran pantas jenengan dirukui panjang jenengan pangeran jadi keren mas wajar lah kalau kau lo ino badu kalau tak tempel anak tang bumi demi sujud dengan jenengan orang pak malame mikir hadir nafsi tompo sujud kulo wah amatir nih jeneng seneng aneh kok mikir awa edwi mesti terus aneh tompo sujud kulo kulo mesti suwargo ngelawan widadari utang lali macam macam semuanya kelaku aneh semuanya cek susah sih ngelam pangeran sing ikhlas wong kok elek ngono kadang-kadang mbek wong ya mangkel dimangkel iku wong ape wong sujud tenan disenengi cek gobloke lan kono niku dadi kiai ya bingung akhirnya dadi ning ngaten iki ambek bingung sithik-sithik tapi mlaku dadi kabeh perintah ning Quran iku wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin wa qum minas sajidin warka'u ma'rokin kum fa'angfir warabdaka fa'kabfir jenenge pangeran ya pantasnya ditakbiri pantasnya diagung orang kok ngagung no pangerannya pikirannya nang ditompo nang lebu terus mesti Allah Akbar jenengan pantasnya kalau takbiri kabira walhamdulillahi pantasnya kalau jadi manusia ini wajah tu wajiyah lilladhi fatara samawati wal ardo hanifah muslimah wa ma'ana minan pantasnya kalau kita matur jenengan jenengan sing ngatur langit bumi kalau sekali-kali tidak akan menyekutukan jenengan. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati yolillah. Sholat kulo, ibadah kulo, urip kulo, mati kulo, kabungan jenengan kabeh. Nah gue kan gak sholat kulo kudu untuk upah swarga. Haji kulo kudu upah swarga. Mergi kulo pun bosen di bojo elek. Dan ini kejar untuk upah bojo akeh. Ayo. Itu kelakuan apa? Itu ajarannya semua. Aku dadi ulama ora tau ngajari ngono kok muridku kudu ngono. Lah iku kan kreasi dhewe iku bid'ah jenenge. Lah ora ana gurune do nglakoni jenenge apa? Wong gurune ra ngajarno ngono kok muridnya do dadi. Wong saku kabeh guru-guru kita ngajari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kulillahi rabbil alamin. Mangsa aku, wong waras-waras ngajarin ini, tapi kok jadine ngono yo raro iku di luar kendali no. Di luar apa? Cara partai politik wis ora iso dikendalekno. Ya tapi kabeh ku proses nggih. Muga-muga baru kae goblok ku pengenan maklumi terus dianggap rapopo. Alhamdulillah. Ya sikut tok satu-satunya harapan. Mergo nek ngaji-ngaji fikih kan ngono anggere ora anggere ana wong salat kok keliru anggere ingkana aliman amidan batolat salat duhu tapi wa ingkana jahilan tantap tul kepenak. Angger bangsa raro iku hukume ra sida napa? Batal. Lan kira di kanca alim kula, ade di alim gedun. Lah piye? Lah men batal lah malam. Anggere bab salat bangsa salah kan ngono. Nak wong iku aliman amidan kok wong ngerti kok tetep nglakoni, bah. Tapi ra bodoh. Gak batal. Piye nak Gus dadi bodoh gedun ade di alim perkara ne amben apa? Batal. Ya ngono to. Kowe misale mangan daging asu ngerti nek iku daging asu hukume apa? Haram, nak raro. Alah kok penak dadi wong raro. Yo tak wari malih ge dadi kula suwun dilateke ikhlas ge dilah. Kan aku penek mati ning donya wis pokoke mangan kopi, ngombe es teh iku wis nikmat-nikmat diparing ning pengiran. Mbok yo sekali sujud iku wis ora usah mikir nikmat sing kembali ke kowe, wis nikmati wae. Pantese kowe iku sujud ning pengiran. Wong ajarane sujud coba tak waca ge teke sujud. Misalnya sujud syukur atau sujud tilawah. Sajadah wajhi lilladhi kholakohu wa sawwarohu wa syakko sam'ahu wa basorohu bihaulihi wa kuwatih fatabarokawaw ahsanul khaliqin. Sebetulnya ajaran sujud umpama kita dungo kan ngono. Ya Allah, wajah kula nu sujud teng jenengan. Jenengan nu sinten, jenengan adalah zat sing gawe mripat kula, gawe kuping kula, gawe sedaten yang saya butuhkan dalam fisik saya. Semuanya itu bihaulihi wa kuwati. Semuanya hanya kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dipuji fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh engkau zat yang terbaik dalam penciptaan. Artinya iku tenan, iku kawula tenan nak sujud yo muji pangeran subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Engko sujud muni subhana rabbiyal a'la dibaleni ping telu. Maha suci zat sing dhuwur. Ora kaya kowe sujud itu semangat dhuwur, pangeran wis ora keduman. Pengiranu kaya apa ya? Kaya kantor sing proposal pokoke dijaluki. Yo oleh pengiran yo seneng ae mergo wis makome ngene iku wis alhamdulillah dibaro lah nyatane ya mbek pengiran dibaro. Tapi nyatane dibaro ra disembadani kan. Iku bukti ada masalah. Kok nyatane kok ra napa? Tawarai gitu terus nake kepengen daftar jadi wong apik ya dilatih ya aja terus lah wong apik terus juga mungkin tapi dilatih lah sekali-kali wis iman ainul yakin hakul yakin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulai dawuh Sayyidina Umar laula salasun la ahbabtu an altahiqa bil mauta. Umpama ora ana barang telu aku wis kepengen mati. Andekan ndak demi tiga hal ini saya sudah ingin mati. Karena tiga hal ini saya tidak ingin mati. Satu, an adu ajab hati lillah. Saya enggak berani mati karena saya masih menikmati sujud. Hanya dengan saya hidup, hanya saya masih bisa sujud. Dua, karena saya masih bisa berjuang menegakkan kalimat lillah. Tiga, saya masih bisa ngaji, menyebarkan kalimat-kalimat thayyibah kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Artinya, mereka itu ingin hidup bukan karena ingin wis marat suwi aku mau mati nak urung sugih. Kena ngono kan cita-cita mu jogeman. Jogeman mosok kowe wani urip mergo di cita-cita apa? Melarat suwi nak urung sugih mau apa? Mati jogeman. Jadi kita berani hidup dari Sayyidina Umar andekan ndak tiga hal saya ingin mati. Tiga hal yang menjadikan saya ndak ingin mati satu, an adu ajab hati lillah. Saya karena masih berkeinginan meletakkan jabah saya lillahnya gamane aku cek kepengin. Ya baik wala suwun lah, ya dilatih, kau sidik dilatih. Ngaji ini senyati, wala tak kok Mustafa. Gue bunyi malam pitulung kerja, ya ngaji, ngaji gue pitulung karena apa? Kerja. Dan poso ya poso, segera ira poso ya rasa poso. Tapi kalau saya adung poso pisan, gue syarat. Coba, gini apa? Ini syarat. Tetes ngotan gue, kalau suwun sangat gitu, tetes. Ojo beman wong terputus saking ulama. Di ulama yang fatwanya gue paling, ya paling akurat lah. Kalau neliti banyak fatwa tapi enggak ada seakurat fatwanya ulama karena tadi setelah dijelaskan itu semua fatwanya itu multakotun atau diambil min durori kalamillah mesti dari mutiara-mutiara kalamullah kayak tadi memang semua jihad yang diterangkan Tuhan itu pasti litakuna kalimatullah yal. Nah, terus orang itu meniat syahid itu kan gara-gara ngerti fadilahnya mati syahid terus semua orang kepengen mati syahid. Enggak ngerti itu ada aturannya. Ya aturannya tadi yang jihadnya lillahi kalimatillah cuma ditakdir. Ya sama kita sujud itu niat sungkeman ning pangeran, meskipun Allah karena baiknya menerima sujud kita. Tapi aja men orientasi sujudmu ditompo, berarti kowe kan orientasi nguntungkan diri kamu sendiri. Paham ya? Jelas ya? Ahabbahul muslimun wa man desapane wong khasama iku megot sapa man to memutus sapa man atau ma'a ing toma anil muslimin sange biro-biro Islam. Orang sing ora kepengin dunyane wong Islam. Ya sama sekali ora toma ning gone dunyane wong Islam. Ai koto ahu tegese mutus sapa man nggo ing toma anhum saking al muslimin. Wong sing memutus diri ora toma ning dunyane wong Islam mesti ahabba. Wong keseneng kuwi iman sapa al muslimun biro-biro Islam. Jadi wong sing nak kenal wong suge, kenal wong mampu, ora toma blas, mesti disenengi wong iku. Pergoli anahu krana sak temene man layukat diru, iku ora ganggu sapa man. Ora mbudhekno sapa man, kulubahu ing atine al-muslimin. Wong ora toma iku ora ngel-ngel. Dadi kanca pejabat terus adikku ya dadi ro PNS, mbok kowe kancaku akrab wae atur-atur ngono. Di kanca di pabrik, so aku anakku lebokno ning pabrik mbok piye carane? Itu kan ganggu pikirane mereka yang kita mintai. Jadi melane wong sing ora toma mesti disenengi mergo tidak mengganggu pikiran mereka. Li annahu la yukaddiru napa kuluba. Li annahu krana sak temene wong-wong sing khasama toma, sing memutus toma sangka wong Islam iku la yukaddir. Iku ora mbutekno sapa man kuluba gum ing pira-pira atine al muslimin. Wal maqala al khamisati maqala kang kelima iku an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Wa karrama lan muga-muga mulya ana sapa Allah wajhahu ing wajahe Sidina Ali. Dawe Sidina Ali, inna min na'imi dunya yakfi kal islamu ni'aman. Nak kowe kepengin tok nikmate dunya, mestine kowe Islam wis cukup tok nikmat. Inna min na'imi dunya sak temene iku setengah sange nikmate dunya. Inna min na'imi dunya sak temene iku setengah sange nikmate dunya. Iku ngene yakfi ka cukup. Yakfi cukup kaing sira. Apa al islamu Islam cukup nikmatan hari dadi nikmat. Kira aning dunia kepentok nikmat. Kue ditetir Islam itu nikmat yang luar biasa. Artinya kalau kamu Muslim berarti kita sudah punya nikmat yang luar biasa. Inna minna imi dunya yakfi kal Islamu napa nikmat. Fa inna a'zomani amillahi. Fa inna a'zomani amillahi. Mongko sak temennya gede-gede ini biro-biro nikmatnya Allah Ta'ala lil abdi maring kawula. Fa inna a'zomani amillahi ta'ala lil abdi ku ikhroju. Iku oleh ngetokno so, iku ikhroju oleh ngetokno Allah. Allah ngetokno lahu maring al abdi minal adami saking warana kita sang ora ana. Isih ora ana wong jenenge Ruhin Mustofa terus dinikmatno ilal wujudi maring wujud. Umpama kowe ora digawe Allah kan ya ora iso nyekseni kekuasaane Allah. Baru kaya kita wujud iso nyekseni kekuasaane Allah. Mulane jare Sidina Ali, aku ora seneng mati cilik terus mlebu swarga blas gak seneng. Tapi kan penak sih dinang di swarga. Mergo aku ora roh kebesaran kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Mulane kowe masuk urip ngene wis mbok jelas mbok ora kowe sing syukur urip nganti tuwa. Berarti kowe kesuwen roh kudrohe Allah. Lah soal kesuwen nanggung utang utek takdir, paham ya. Iku napa? Takdir napa? Paling kan akakan utang akan masalah ya nyekseni ndok efem. Nyekseni napa? Ndok efem. Tapi nek iso jage-akel. Utang sing halal itu nak duitmu 100 juta, utangnya 100 juta. Wah, utang sing halal itu gak ngeluai asetem. Nah, aku pengen tak aku utang sing halal itu utang sing gak ngeluai aset. Iku cara agama. Nak uang utang kok ngeluai aset itu jenis mahjur aleh. Wis oleh di penjara. Nah cara fikih wis oleh apa? Tapi aja terbuk cancang ya ampun iku cara hukum fikih. Ora sambuk cancang wis rawani metu dhewe. Wis bingung kenapa? Bingung. Jadi kowe nak kepentok nikmat ning donya lho Islam kurang apa nih? Kowe cukup sebagai nikmat. Inna minna imidunya yakfi kal Islamu napa nikmat. Mergo nikmate apa paling dhuwur yaiku kowe tau ra ono dadi wujud. Iku mau baru kae wujud sajanto kita kasus e akeh masalah akeh. Iku nyekseni kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Senajan kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih didik miliatan kowe dhuwitmu 5000 delikno ning peci paling gak kowe ngerti Gusti kok jenengan kuwasa tenan kok wonten tiyang gadah harta kuwadah kondang tenan jenengan sugih tenan kok ana wong jenengan paringi gadah harta kathah lha jenengan kula nggih mboten sentimen kok ngerti masalah hati kula ora ndek dhuwit alhamdulillah kowe ku hebat kena ngono wali tenan kowe tak daftar wali kena kelakuanmu ngono. Tapi aku gak yakin aku yang ngono. malah takok pengiran kene ora mlete bi kadang mlarat ku mlete-mletene wong Gusti salah kula napa kok kula ora ndek dhuwit wong ya ndek dhuwit wong kok ora ros salah iku sombong iku sombong tak awak nduk padhe mung mlarat ku sombong ora karo salah napa Gusti kula ngomong ndek dhuwit kok kula ora kira kok sombong ngono wong kok nganti ra roh salah nganti tak kok salah kula napa ya pirang-pirang goblok goblok menungso kok ora duwe salah tengok mesti mbok gedingi wong melarat nabi ku senengane wong melarat mbok senengi kurang ajar wong melarat kok mlete apa jegeman ya muni ngono iku salahnya apa Gusti saya kok jiran cubo nganti kene luwung kok ora roh apa salah kali-kali yo koyo wali no hikmahe nopo Gusti jenengan kok nyoba kula ngene karo tok keren nah ngono kan rodok rodok keren. Hikmahe napa Gusti jenengan nek nyoba kula mlarat iki jek rodok keren. Ora, salahe napa kula Gusti wong kok ora rawa. Astagfirullah. Dadi nikmat terbesar adalah kita dari ndak ada menjadi wujud. Baru kaya wujud kita iso nderekno bersaksi Allah Kudro, Allah Pangeran, Allah macam-macam. Mulane dawuhe Sayyidina Ali, "Ma uhibbu an amuta tiflan summa adkhulul jannah." Aku ora seneng mati cilik terus mlebu napa? Swarga. Lima daya Ali, karena berarti saya tidak lama nikmati sujud lan berjuang lillahi ta'ala. Kaya kowe ini tua-tua kan lumayan kan ngebeng-ngebengi jamaah tafsir Jalalain kan lumayan. Saleke mati cilik swarga kan ora tau ngaji. Jalalain, cuman ngaji Jalalain swarga papan atas. Gusti kok ora mbuh swarga ora tau ngaji Jalalain. Es revel. Tapi nak ngaji Jalalain kan keren. Sore ngono wa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli syai'in alim kan keren. Dulun takoki pengiran ge paham ge. Wah, pokoke artine jenengan hebat Gusti ora. Wis ale ra ro detail wis pokoke jawab globale ngono ae jawab globale. Quran ku nerang nopo ge? Wah, nerangno Gusti, sing apik dikongkon, sing elek ninggal pun. Contone opo? Oh, ora satu contoh ning karuan. Pokoke ngongkon apik. Kadang mung fekeh yo kacau. Khotbah iku syarat sae termasuk bahasa Arab. Ora usah diterjemah ra apa-apa. Lah piye carane wong paham? Jare ulama-ulama fikih, wong wis paham nek ngongkon nape, ninggal elek. Geneman kok sampean delok nang kitab-kitab fikih, takon lagi misbah. Ki fikih ku aja kadang khotbah iku cukup bahasa Arab. Senajan to mustamiin sing hadirin gak paham. Kenapa kok tetap sah? Mergo mereka tahu nek iku ngongkon nape, ninggal elek. Wis nek contoh khotibe pahpoh ngomong apa ngono. Mamu khutbah pengamu bahasa Arab apa ora paham malah bareng kesuwen amin. Ati pengamu iku ora ngamin cuk. Kek cilek kula kowe elek kecepatan go guri. Ati pe anger kesuwen sing guri-guri amin. Ati pe gak trimo kamu iki ora ora ngamin. Pergo cek ngamuk iku jare. Ya Allah ya Allah. Mangkel ngucik tek ngamuk jadi diamini. Lah iku kena apa kok cukup mergo wong tetep nyimpolo ngono ape. Ninggal napa? Elek. Contoh ora roh detail-detail. Fa inna a'dzamani amillahi mongko sak temene gedhe-gedhene. Piro-piro nikmate Allah Ta'ala li abdi maring kawula iku ikhroju. Iku oleh ngetono Allah Ta'ala lagu maring al-abdi minal adami sange ora ono. Ditakdir ilal wujudi maring wujud. Baru kaya kita wujud derek alamu anna waha ala kulli syai'in. Kados Nabi sinten niku? Uzair nggih. Falamma tabayyana lahu qala alamu anna waha ala kulli syai'in. Utiri kala auqalladhi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiya qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Sak teruse iku akhire kesimpulane piye? Falamma tabayyana lahu qala alamu annabuh ala kulli syai'in qadir. Angger dunya kowe wis urip iso tabayyun, iso urip iso melek. Asal mukmin mesti kesimpulane piye? Alamu annabuh ala kulli syai'in qadir. Mane kula suwun dirian sing syukur wis utangmu akeh lah. Bojo wani kowe lah. Anak ra nurut kowe lah. Wis bayangno urip paling pahit. Anak ra nurut bojo wani tangga ra seneng wis santekno. Tetap kaya kudu sing seneng piye-piye baru kaya kaya urip ngerti kudoe Allah termasuk kudroh ngeblis no kue tetap perroh semuanya sebetulnya keroh kudroe Allah termasuk kudroh ngeblis no matur nuwun Gusti Mas kula kula ables kula ngertos nek niku kersane. Sementing kula kepengin ngampun krana sentimene jenengan. Ada hikmah yang tersembunyi. Sing ngomong dhewe kala ae kok wali dhewe. Sesen apa? Wali dhewe. Mergo di antara syaraté wali iku wong iku ya tanazzalul amru bainakunna ita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning donya ora karu-karuan ngene iki ben kowe roh. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak gue wong trimo insinyur. Padahal dene profesor, doktor, ahli hukum, anake wong sing anak gue trimo insinyur. Dang putu kiai ngaji mbek wong sing ora anake kiai. Mergo ora anake kiai ya alim putu kiai ra alim. Yo ben urusane pangeran. Aja terus kowe ku mau luhur. Nyatane anake kiai ra dadi kiai sing am dadi kiai. Yo kowe pengkersane pangeran malah mbuke alat ku mau luhur. Mulane akeh kiai ra nasab tumbang yang ngono iku. Dadi kiai debutane kecangkem, kecangkem. Ora akhire blesno pangeran. Jadi pangeran iku pengen contoh ora anak kiai lah iso dadi kiai. Lah keluarga kiai wis tawadhu dene anak kiai lah kon ngaji dene wis apik. Malah dene ku mau luhur. Iki aku ora anak kiai yo di murid anak kiai. Lah iya kiai debutane malah jungkel keblok goblok. Yo ora usah ngono, pokoke bukti Allah kuwasa. Kadang anak pengusaha melarat, anak ibu rosu suke kadang ana wong wayu untuk bojo elek ya Allah kuwasa ge tontonan wong ayu kowe jaremu ganteng di bojo elek iku ya Allah kuwasa padha wae sukseni wae ora usah kecangkeman wa ya tanazzalul amru bina gunna di ta'lamu kabeh urusan diwolak-walik ben kira annallaha ala kulli syai'in qadir kula tetir walim di murid ra jelas nyekseni ae kekuasaane Allah ora kok pepe wong alim kudu di murid jelas iso wae wong alim di murid ora jelas sih pancen apa kuwasa ora usah piye-piye tenang wae nak kula. Kadang-kadang wong piye-piye ditakok kula. Jenengan hebat tenan. Umume wong alim dihormati ngene iki. Jenengan anak buah ketek cuek kowe tenan. Lho aku lagi wah, kayak wong alim amatir ra muni kula. Makomku wis ra kowe dihormati wong cek men dihormati wong. Kodene mau go rokok harus sing gawakno. Moro didi diderekno wong loro. Mari pasane kena lalere murite ra ikhlas. Pada anak aku, wah, kena lalur di baro rukir, yes. Angger takon baturi turu mesti turu sir. Wes mesti. Separah tenan. Ya tapi yes, aku sebagai wong alim, ya yes, siko kudrohe Allah, ngene iku kudrohe Allah. Ya wis, ini tak alamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wah, ya pirsa nak donya ping ngene iki ya. Sale bahat aku dadi alim tapi kok muridé bulat. Ya yes, ditulis ngene iku. Tapi bulete murid tetap apa? Bulete wong apa? Tapi neng di tetap neng rahmati pengen. Nanti kalau nak dukung Gusti, ya bulete kau ada jenang tang putih. Tak ramlo yang melalui neng rahmati pengiran. Nana wali nak dukung ini, kalau seneng be wali sing cetep cetep. Ya Allah, ha anana takol labu fi rahmatika wa nikmatika. Kulo ni kau ada jenengan. Masuk kalau molak malik bulat arah ngalor jadi kena rahmati jenengan gitu. Lu kena rahmati jenengan. Wah rahmati jenengan aku tu neng lor aku tu neng gitu. Bawa kulo ceblok neng di bengke ceblok neng rahmati jenengan. Oh, wali dapet bareng donga. Ya Allah, ana ataqallahu fi rahmatika wa sa'ati fadlika. Kula seneng ambek wali-wali sing dapet. Uripe iku penak dadi kula nu. Daftar wali sing niku mawon dadi. Dadi nyaman uripe wis happy. Ora kok amen kenes zaman akhir, murid arohae guru. Zaman akhir. Dunia wis rusak, masjid sepi, murid arohae guru. Ya wis kedohnya, Nas. Sing mbok omongi sapa? Nabi wis dawuh nek zaman akhir cirine ngene iku, iku skenario Tuhan. Rumangsa mu sapa sing gawe? Wong Nabi wis dawuh nek zaman akhir apa ngene-ngene. Nek ora ngono malah aneh. Kok malah kowe nangisi? Omongane skenario ne pangeran zaman akhir bulet kok malah mbok mestine kaya maksud ta Rasulullah, napa? Wah hebat Nabi ne jenengan Gusti. Ngabarno nek zaman akhir bulet-bulet tenan. Alhamdulillah. Kita tengah baron ada malah akhir bulat, jumlahnya bulat. Alhamdulillah, sodako Rasuluka ya Allah. Macam Rasul ini kan bener. Tu kelas tinggi dah mula. Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno Allah Ta'ala ngetokno min dzulumatil kufri sangking petenge kekafiran ila nuril islami maring nuri islam. Nikmat terbesar adalah kue raono dadi ono lan kue mestine mungkin fi dzulumatil kufri mungkin kue dalam kegelapan kekafiran tapi bi Allah diangkat diselametno ila nuril Islam maring cahaya napa Islam. Wes ge sing syukur, lan ora duwe dhuwit lan nak ngopi ya sing pah-pah. Wah, keren. Kenapa kok keren? Sak aku ae ditegir Islam luar biasa. Wa inna minasyughli lan sak temene iku setengah saking kesibukan. Yakfi ka cukup ka ing sira. Wa inna minasyughli lan iku setengah saking kesibukan. Yakfi cukup ka ing sira apa atau taat apane syughlan gawe kesibukan. Lah nek kowe misale gak PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat iku wis dadekno super kesibukan. Umpamane ora pegawai negeri, ora kerjane pabrik, sampean rokokan ngalor gitu loh aja. Ya sibukno mbek taat. Nek ngesai tafsir Jalalain tah kitab apa muni? Apa iki, Hen? Nasai bul ibad, disai diwale, disai. Entah wae takoki pikir Hen kok amen nunak-nunuk ngesai. Lah mboten ngantor Gusti. Sibuk Gusti mbek taat to. Enggak swarga dhewe napa wa inna minasyuhli yakfi kata'atu napa syuhla mulane fatu'atu wa ta'ala mungko teto ning Allah taala iku azmul asholi api-api itu gede-gedene kesibukan ana kita tak kok kerja apa kan sibuk sibuk apa taat guys taat apa kan nyabari keadaan oh iku yo taat pasti iki yo watawaso bil haqqi watawaso bisa berus kodang sabar itu disebut surat wal asri innal insana mesti lafi khusrin illal ladina amanu amilu sholihat watawaso bil haqqi oh, jadi makome wis kelas tinggi jadi sibuk napa oh mulai saiki aja geman muni nganggur ya ora sibuk sibuk taat-taate apa nyabari keadaan. Fatu'atu wa ta'ala mengkoti Allah ta'ala to'at ning Allah ta'ala iku akdomul ashali iku gede-gede nek sibu jadi sibu ora kok ngurusi demo tok iku ora nertibno demo tok iku sibuk terberat iku ya to'at apa to'at lah to'at terberat itu nyabari keadaan wah bot tenan to'at syukur gampang wong di dhuwit muni alhamdulillah gampang nyabari keadaan diamuk bojo dadi mompreng sabar wah oh, hebat you know? Oh hebat hebat Fato atau Allah Ta'ala mengkoti itu atau itu kena kayak muri yo. Fato atau Allah Ta'ala mengkoti itu atau Allah Ta'ala itu agamul askoli gede-gede ini biro-biro kesibukan. Wa inna minal ibrotilan iku setengah sangking gawe tembung. Ail idho ditekesi gawe tembung atau gawe mau idho gawe nasihat yakfi cukup kain siro. Nak kue kepengen untuk teladan idho itu teladan teladan sing iso diredaksekno kanggo wong liya napa wae teladan yakfi cukup kang sira wa al-maut kematian kematian cukup ibrotan apane dadi napa teladan nek kowe kepengin dadi teladan itu kok mati sing sugih yo mati sing jabat yo mati sing menang pilkada yo mati sing kalah mati sing kere yo mati kok nek mati sing sugih dipendem sing melarat yo napa dipendem wis padha wae jare rugen as wong sugih pendem wong melarat podo ya, tapi kowe ora usah kesusu dipendem. Podo-podo dipendem terus kesusu. Ya ora usah. Ya fi cukup kae sira wa al-maut kematian apane ibrotan napa keteladanane utawa cara apa manane jawab telodo. Fa innal mauta moko satane kematian iku azmul mawaidi iku gede-gedene mauidho, gede-gedene nasihat linasi maring manusa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa mablagh ar-rida wa jinal al-ars. Alhamdulillahi bil amizan wa sharaid. Wa mablagh ar-rida wa jinal al-ars. Alhamdulillahi bil amizan wa sharaid. Wa mablagh ar-rida wa jinal al-ars. Alhamdulillahi bil amizan wa sharaid. Wa mablagh ar-rida wa jinal al-ars. Alhamdulillahi bil amizan wa sharaid. Wa mablagh ar-rida wa jinal al-ars. Alhamdulillahi bil amizan wa sharaid. Wa mablagh ar-rida wa jinal al-ars. Alhamdulillahi bil amizan wa sharaid. Man ana man ana man ana ana uraku kaifa ma hubbuku kaifa ma